kopi dimakan pagi-pagi bisa menekan rasa lapar. Abasanya bos sekalian, dari sebuah pentadaburan yang pernah kami lakukan dan ada guru saya lakukan, maka di situ didapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kalau isi piring kita itu kita ngikutin pola abasa ini, itu sebenarnya banyak sekali penyakit bisa hilang. 4/6 isi piring kita sayur dan buah, 1/6 nanti biji-bijian, 1/6 lagi nanti protein, gitu. Jadi 4/6 nanti sayur dan buah-buahan, 1/6 adalah biji-bijian. Biji-bijian seperti apa? Ya kayak kacang-kacangan ya, kacang-kacang Arab seperti itu, atau kacang-kacang lokal seperti yang di Indonesia. Dan 1/6 lagi nanti protein. Protein pun tidak mesti protein hewan, protein nabati pun bisa, kayak tempe seperti itu, ataupun alpukat seperti itu juga bisa. Jadi dari situ kita akan menilai bahwa ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak petunjuk kepada kita ya, untuk bagaimana menjaga kesehatan. Ya, contoh mungkin sering saya sampaikan bahwa pagi-pagi jangan banyak makan mulai sekarang. Kenapa? Sarapan penting nggak anak buat kita ya? Sarapan penting, tapi tidak mesti banyak. Kenapa? Karena memang pagi hari waktu yang paling rendah hormon lapar kita. Ada satu hormon namanya hormon ghrelin. Ghrelin hormon ini justru malah pagi itu rendah banget. Maka pagi jangan banyak makan. Ya. Dan pagi, seperti halnya saya sering sampaikan, bahwa pagi mari kita mulai dengan makan yang sehat. Kenapa? Karena malamnya kita puasa. Nabi SAW ketika habis isya beliau berpuasa. Tidurnya puasa. Nah, maka bahasa, kalau saya mencoba mengutip bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan sebenarnya kalau orang sarapan tuh, apa nama istilahnya kan breakfast. Breakfast, fast yang di break. Puasa yang dibatalkan. Ya, makanya Nabi mengajarkan kepada kita ya, untuk apa? Untuk pagi-pagi makan kurma. Ya, maka pagi-pagi ya, salah satu yang sangat saya sarankan adalah kalau kurma tidak ada, minum air putih. Kalau enggak ada, makan buah. Jangan makan lontong. Pagi-pagi makan buah. Dan enggak usah banyak makan pagi-pagi. Kita butuh. Jadi yang kita butuhkan nutrisinya itu Bapak sekalian tidak mesti banyak, tapi berkualitas. Jadi kita makan itu bukan untuk kenyang. Makannya kita untuk memenuhi kebutuhan badan. Ya, seperti itu. Maka sebenarnya kalau pagi-pagi, Anda contoh nih ya, Anda makan kurma 7 butir. Enggak ada kurma, Anda makan buah, habis itu minum zaitun atau minum visio segala macam ya. Habis itu katakanlah Anda mau makan yang lain, misalkan kayak tempe segala macam, itu juga bisa. Sudah cukup sampai siang. Sudah cukup. Asal apa? Asal bisa ngontrol laparnya. Ya kan? Baru saja kayak begitu tiba-tiba ada teman ngajakin makan. Ya. Apa yang harus Anda kerjakan? Haus billahi minasyaitonir rajim. Saya mau hidup sehat. Dan ingat, sering saya sampaikan bahwa hidup sehat itu bukan untuk lifestyle. Bagi seorang mukmin hidup sehat itu bentuk ketaatan dan rasa syukur. Sebab apa? Kalau cuma lifestyle doang, kita dapatnya segitu doang. Tapi kalau kita jadikan sebagai ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah, maka Anda minum madu dapat pahala, Anda minum kunyit dapat pahala, Anda minum pokoknya yang sehat-sehat Anda dapat pahala. Kenapa? Banyak orang yang belum paham bahwa sedekah itu memang yang terbaiknya kepada keluarga, betul. Tapi sedekah yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Maka mulai sekarang, jangan lagi masukin yang enggak-enggak. Udah tahu enggak sehat dimakan. Namanya tadi apa? Solim. Sekarang saya bahas sedikit. Nasi goreng sehat gak? Hah? Kenapa dimakan? Nafsu kan? Betul? Mie instan sehat gak? Kenapa dimakan? Enak. Nafsu gak? Karena saya bilang tadi kan, penyakit orang itu zaman sekarang, kalau kasubah syahwat. Orang makan enak, kan nafsu, syahwat. Lihat. Maka ada satu quote yang Anda mungkin Bapak Ibu perlu aplikasikan. Hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu elemen disiplin pertama kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol apa yang kita makan, kita bisa minum, kita bisa ngontrol yang lain. Dan kita itu sebenarnya sudah banyak kelebihan energi. Banyak gak? Banyak. Tanda kita kelebihan energi apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan, jangan dipegang sekarang, aib. Kalau banyak lipetan, itu tanda kita sudah kebanyakan energi. Dan it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, but it's sugar. Gula gak dipakai, diubah jadi glikogen. Glikogen gak dipakai, diubah jadi lemak. Isi nasi putih apa? Gula. Betul? Kemudian dia dimasak pakai minyak. Betul? Minyaknya sudah lemak kan? Dimakan pakai apa? Gorengan. Betul? Gorengan tepung lagi kan? Lihat, minum pakai apa? Teh. Kayak gitu mau sehat. Coba diatur. Ya. Ya, makanya kayak gini tuh ya, saya cerita maksudnya akhirnya apa, kayak kemarin saya di Batam, Masya Allah, kita bikin tablik akbar itu, akhirnya ibu-ibu di sana ada namanya komunitas muslimah peduli sehat. Apa yang mereka kerjakan? Mereka bikin bazar sehat. Umat masyarakat dikenalkan dengan produk sehat. Gak ada gula pasir, gantinya gula singkong. Gak ada tepung, mereka ganti dengan macam-macam tepungnya. Gak ada kecap, mereka ganti kecap yang biasa dari kedelai kan, mereka pakai kecap dari kelapa. Saya suka pempek, tapi sekarang nggak mau makan pempek banyak-banyak, kembung saya karena tepung. Akhirnya di sana mereka bikinkan pempek, pempek non gluten kan keren. Saya suka makan kerupuk, tapi saya tidak mau makan kerupuk yang biasa. Malah di Bandung saya dibuat restoran yang healthy resto di Bandung itu, saya dikasihkan kerupuk, kerupuknya kayak kerupuk orang bikin asinan Betawi itu loh, yang kayak jala-jala itu, tapi tepungnya dari sorghum. Banyak peluang kan, banyak peluang. Jadi kalau kita mulai sekarang mau membenerin badan, benerin aja apa yang dimakan. Insya Allah banyak sekali yang kita bisa perbaiki itu sekalian. Ya, yang bahkan luar biasa ya, Allah sudah menciptakan banyak sekali ya di atas bumi ini kita bisa manfaatkan. Insya Allah. Asal apa? Asal if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang atau mengobati diri kita, ask them to stop what make them sick. Suruh mereka stop dulu apa yang bikin mereka sakit gitu loh. Udah ngerti nggak sehat, jadi stop. Contoh mungkin saya sampaikan gula pasir ya, coba di stop dulu. Yakinlah ya, Anda sudah cukup manis tanpa gula. Yakin aja. Orang tua kita ya sudah mengajarkan zaman dulu, mereka pagi-pagi sarapannya apa? Ubi rebus, singkong rebus, minum tehnya teh tawar, kopinya kopi pahit. Kopi dimakan pagi-pagi bisa menekan rasa lapar. Itu sudah khasiatnya kopi. Teh hijau juga sama, menekan rasa lapar. Maka ikuti ini pola-pola mereka makan dan sehat walafiat. Dan ingat, semua yang kita makan, kalau dia membuat tubuh kita aus atau usang, maka sel kita yang akan bermasalah. Bapak Ibu coba pikir baik-baik. Ini sekedar perenungan saya, tapi mungkin ada benarnya juga. 20-30 tahun yang lalu, anak perempuan menstruasinya rata-rata usia SMP. Sekarang, dia udah mens loh. Kalau mensnya lebih awal, maka menopause dia pasti lebih awal. Kayak begitu. Dan perempuan zaman sekarang, masalah mereka sebagian besar adalah tumpukan lemak-lemak di badan mereka dari berbagai macam produk yang berbasiskan gula tadi, yang akhirnya lemak trans, lemak apa, kumpul-kumpul semua dan mengganggu keseimbangan hormon. Sehingga apa? Ketika mereka menikah, PCO, endometriosis, jadi sarapan pagi, siang, malam. Kayak begitu sekarang. Syukur-syukur. Jadi kalau yang maaf sekarang yang belum menikah, kalau sekarang Anda masih nyampah, bahasa saya aja ya, masih nyampah, masih makan gak benar, maka Anda sedang mempersiapkan gen yang cacat. Karena apa yang kita makan akan menjadi gen kita dan akan diwariskan ke anak keturunan kita. Anda bayangkan, kayak kemarin dapat sebuah lab gitu, karena umur 7 tahun kena psoriasis, dari mana coba? Ya. Ada ibu juga sempat, ada jamaah saya di daerah Bintaro, dia kena, saya lupa autoimun juga, tapi subhanallah dia sempat konsul ke saya dan alhamdulillah akhirnya tempat saya coba perbaiki piringnya segala macam, dan dia sudah tahu, dia belajar sendiri, subhanallah dalam 5 tahun dia kena autoimun itu dia menopause, umur 43 tahun menopause. Tapi subhanallah apa yang terjadi, dalam 3 bulan dia perbaiki, dia mulai mengurangi ini segala macam, dan 3 bulan kemudian dia mens lagi. Bisa, tubuh kita itu bisa recovery balik. Ya, kalau apa? Kalau bahan bakunya tepat. Kalau bahan bakunya tepat, dan jangan khawatir. Jadi kalau Anda sakit mulai sekarang atau sakit apapun, keluarga atau siapapun, maka sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Itu salah satu software-nya tanda kutip. Kenapa? Kita ini Allah yang ciptakan. Maka ketika sakit, maka sholatlah. Istainu bisobri wasolah, kata Allah. Minta pertolongan. Ya Allah, aku zolim dengan diriku selama ini. Beri aku petunjuk, ya Rob. Beri aku petunjuk, ya Hadi. Apa yang kau ciptakan di atas bumimu ini yang bisa mengobati penyakitku dengan mudah, dengan murah. Nanti Allah kasih petunjuk. Gitu. Jangan datang ke dokter, jangan datang ke rebat, jangan datang ke rumah. Minta dulu sama Allah. Gitu. Kita jadikan Allah menjadi zat yang memang tempat kita mengadu. Dan Allah sudah menjanjikan itu. Kata Allah apa? Faiza maritu fahuwa yashfin. Kalau kau sakit, aku yang sembuhkan, kata Allah. Kan gitu. Yeah. Dan Allah yang jauh lebih tahu dari kita. Yeah. Bahkan saya pernah cerita satu hari. Yeah. Maaf dok, ada demo jus. Nanti. Kita kan sampai malam kan? Sampai isya lah ya. Mau? Ente puas, ane lemas. Capek tau ngomong gini. Ada dan insya Allah, sabar aja. Nanti dia ngalir aja. Ya jadi Nabi sama-sama pernah mengajarkan kepada kita. Ada sebutan sebuah riwayat Nabi dalam satu bulan hanya makan kurma dan minum air. Dan itu kemarin adalah sekitar 1 bulan 2 bulan. Saya ketemu dengan pasien kanker yang dia melakukan metode itu. Dan subhanallah, kondisi dia membaik luar biasa. Ya, makan kurma, minum air. Nabi apakah punya uang untuk beli uang? Pasti adalah, nanti pasti duit, tinggal minta sama Allah. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana proses itu sekalian. Maka itu sebabnya kalau kita belajar atau mungkin kita melihat dari bagaimana Nabi SAW itu ketika beliau meninggal, kan ubannya cuma 3 loh. Rasul itu ketika meninggal ubannya cuma 3. Beberapa yang menyebutkan 11. Uban itu kan tanda oksidasi, tanda penuaan. Ya. Salah satunya akibat dari makanan. Ya, atau dari perasaan. Ya, hati-hati dengan perasaan. Yang suka baper. Tanda orang baper apa? Gampang banget left group. Dikit left group, dikit. Hidup di hutan aja kalau gitu. Ya. Dikasih tahu orang enggak mau gitu kan. Semua hidup suka-sukanya dia lah, enggak ada yang benar. Ya. Jadi gitu. Jadi bagaimana caranya memperbaiki itu semua sekalian? Ada dua hal yang kira sudah cinta lagi. Ada dua hal yang saya mungkin ajak Anda untuk mengenal itu, ya. Masalah pencernaan atau masalah tubuh kita, asal muasalnya adalah dari pencernaan. Itu kata kuncinya. Maka mulai sekarang ada satu, Bapak Ibu, kalau Anda lihat atau pernah mendengar istilah ini, good food is good mood, itu benar. Karena 80% hormon atau imunitas kita dibikin di pencernaan. Semakin alami makanan yang Anda makan, semakin sehat tubuh Anda. Ya. Semakin alami dia semakin sehat. Ini begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.